masak sayur kangkung, sayur lodeh, sayur asam. Kalau begitu kita masak gudeg Jogja. Dipotongnya bagus-bagus. Enam butir telur rebus, dua lembar daun salam, tiga ruas lengkuas dimemerkan pro-pro-pro. 100 gram gula merah, 3 sendok makan kulit. Kulitnya kulit bawang, bawangnya bawang merah. Ada air kelapa dari dua kelapa, 7 gelas santan cair dari satu kelapa. Apakah hari ini kita masak sayur kangkung, sayur lodeh, sayur asam? Kalau begitu kita masak gudeg Jogja. Setengah sendok teh ketumbar, satu sendok makan garam, semuanya dihaluskan. Masukkan dalam panci, potongan nangka muda. Telur rebus, gula merah, daun salam dan lengkuas. Jangan lupa kulit bawang dan bumbu yang dihaluskan. Tuang air kelapa. Rebus di atas api kecil, jangan diaduk-aduk. Selama 2 jam hingga airnya sedikit. Masukkan santan encer, masak lagi sampai santannya mengering. Yuk kita masak gudeg Jogja. Gudeg Jogja, masakan Nusantara. Hey, gudeg Jogja iku ono koncone. Ayo, sapa koncone? Opor ayam kan sudah ada lagunya. Bumbu aren, 4 gelas air santan dari 2 kelapa, 1 lembar daun salam dan garam. Rebus semua jadi satu, aduk terus sampai kental. Setengah sendok teh asam, 3 gelas air santan dari 1 kelapa, daun salam dan lengkuas. Ada bumbu dihaluskan, cabai merah direbus banyaknya setengah ons. 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Kerecek harus direndam hingga lunak dan tiriskan. Kacang tolo disiram dengan air mendidih. Tumis bumbu yang dihaluskan, daun salam dan lengkuas sampai harum rum rum rum rum. Lalu masukkan santan, didihkan dan didihkan. Masukkan kacang tolo.